yubghidu. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang lebih baik. Mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut berarti mensucikan Allah dari kesukaan dengan makhluk. Dan akal kita menganggap baik annaqul untuk menganggap baik annaqula seandainya kita katakan kalau Allah tidak punya wajah, tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak beristiwa berada di atas arsy, tidak turun ke langit dunia, tidak tertawa, tidak gembira, tidak mencintai, tidak benci, tidak marah, dan tidak benci. Maka mereka menganggap ini semua dan mereka menilainya, meyakininya sebagai akidah yang seorang itu wajib mati di atasnya. Akan tetapi kita katakan bahasanya anggapan ini bukanlah satu hal yang baik. Adalah satu hal yang buruk meskipun mereka meyakininya sebagai satu hal yang baik. Kenapa kita keyakini sebagai satu hal yang buruk? Karena tidak ada dalam syariat, tidak diajarkan oleh syariat. Contoh dalam masalah amaliyah, dalam masalah fikiyah adalah bid'ah yang dibuat oleh orang-orang sufi. Mereka membuat al-adhkar, fikir-fikir yang disebut dengan khatib. Kita suka dengan khatib-khatib, ada khatib al-hadar, ada khatib ini, khatib itu. Itu disebut khatib karena wirid rutin setiap hari dibaca. Wetasbihatan disebut tasbih dalam jumlah yang banyak. Wal masabih dan biji-biji tasbih berdebat kalau kesukaan dunia itu besar-besar dan semacam itu. Zonan minum karena sangka dari mereka bahasanya itu satu hal yang baik. Dan bahasanya hal inilah yang tak seluruh diri terwujud dengannya ala ibadah-ibadah, terwujud dengannya arfatul qalbi, kelembutan hati. Kita rasa lembut, rasa ternyum ketika berpikir dengan pikir-pikir tersebut. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak boleh menjadikan tolak ukur kebenaran adalah ketenangan hati. Bagi orang menjadikan tolak ukur kebenaran adalah rizqatul qalbi. Mana hal ini dikatakan sebagai susah, padahal ketika kita ikut pengajian tersebut, pikir-pikir tersebut, tapi kita merasa cukup pada Allah, menangis, masa itu susah. Orang menjadikan tolak ukur kebenaran adalah rifatul qalbi, kelembutan hati, ketenangan hati, tersembunyi hati ketika melakukan amal bid'ah. Wa ma'asbah hadzalika dan semacam itu. Maka anggapan baik mereka ini tidaklah menyebabkan perkara-perkara tadi masyru'atan menjadi bid'ah. Wal istihsan, maka istihsan ibar jika demikian lain satu dalil bukanlah dalil. Karena istihsan in syaidah syar'u sudah diakui oleh syariat sebagai satu hal yang dihusni maskursina baiknya apa yang dianggap baik, maka kita sudah bagian dari syariat yang tabit yang benar-benar ada dengan dari Quran sunnah apa kasiya. Dan jika tidak dianggap baik oleh syariat, maka itu bukanlah satu hal yang baik, meskipun takutnya beranggapan itu adalah satu hal yang baik. Sebelumnya maka asbah, maka benarlah dasin dalil yang takumu biar hujah, jadi tegak dengan yang hujah adalah empat dalil: Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Catatan kaki. Dan telah lewat pembahasan bahasanya masalah mursalah juga bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Maka selain empat dalil, penulis telah membahas masalah mursalah di depan dan bahas tentang masalah istisnah di sini. Nah, wahyu. Istisnah wa'udah. Seandainya saya mengatakan inna hujah teristihsan, hujah teristihsan adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan apa yang diyakini oleh kaum muslimin sebagai satu hal yang baik, maka itu adalah satu hal yang baik menurut Allah. Diatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud al-Tayalisi dan seterusnya. Dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Jawabannya kita katakan yang pertama, asal ini fihi nazar, perlu ditelaah lagi alias lemah, fi subutihi tentang kevaliditasnya. Ini demikian yang dikatakan oleh penulis ini, belum mendhaifkan, melemahkan asal itu masalah. Kemudian yang kedua, sesungguhnya yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud bahasanya orang-orang yang beriman tidaklah mungkin menganggap baik sesuatu yang tidak dianggap baik oleh Allah. Dan seorang mukmin diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus disebabkan cahaya, cahaya ilmu yang Allah berikan kepadanya. Demikian makna mara al-muslimuna hasanan sawa inda Allah hasanan menurut Syekh Muthaimin. Seorang mukmin jika langsungnya menganggap baik sesuatu yang tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dilihat ini menyelisihi zahir perkataan yang lemah. Bagaimana kerja dimaknai demikian untuk kalimat apa yang diyakini kaum muslimin bagi sesuatu yang baik maka adalah sesuatu yang baik di sisi Allah. Dimaknai oleh kaum muslimin dengan dibalik apa yang dari sisi Allah itu yang dianggap baik oleh kaum muslimin. Maka ada jawaban penjelasan yang lebih tepat, lebih bagus untuk akar Ibnu Mas'ud ini. Di antara jawaban yang lebih bagus adalah yang dimaksudkan dengan al-muslimun di sini adalah seluruh para sahabat. Kita katakan alnya adalah al-ahdiyah. Bagaimana awal perkataannya itu Mas'ud. Kita lihat utuh. Maka ini sebelum itu Mas'ud mengatakan mara al-muslimuna hasan itu kalimat-kalimat sebelumnya itu bicara tentang sahabat. Tidaklah diingkari bahasanya ijma sahabat adalah hujjah. Maka juga seluruh para sahabat sepakat ini satu hal yang baik. Maka ijma sahabat adalah hujjah yang menunjukkan bahasanya ya itu baik. Kemudian yang kedua, seandainya kalimat ini tidak kita jadikan bersambung dengan kalimat sebelumnya, maka yang tepat adalah al-muslimuna di sini adalah al-jinsiyah lil istirwaqil jinsi. Ini yang maknanya adalah keseluruhan. Sehingga perkataan yang dimaksud ini berbicara tentang masalah ijma' ummah. Karena dilakukan bahasanya ijma umat adalah hujjah. Maka juga seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin menganggap satu amal baik istihsan. Cuma dari sudut pandang makna istihsan secara bahasa, bukan makna istihsan secara istilah, secara istilah. Itu anggapan baik. Kalau anggapan baik berarti ya ini cuma berkaitan dengan rasa. Ini talabzud, bagaimana kata Imam Syafi'i, Imam istihsan talabzud. Ya, istihsan itu adalah menganggap nikmat satu hal, menganggap baik berkah. Ya, padahal tidak demikian makna istihsan menurut sebagian ulama semacam Hanafiyah yang memakai kaidah istihsan. Kalau istihsan dalam pengertiannya secara istilah, nikmatnya ini bohong. Namun sudah dipatok, pokoknya ya, 1000. Ya, 1000. Nah, menurut faedah, ini contoh kedua. Bukan contoh yang kedua, ini yang kedua. Menurut faedah, ini harusnya haram. Karena saya haram. Jadi, di sini kita katakan hukumnya halal, hukumnya boleh. Kenapa? Ya, karena urf di masa salaf. Dulu ada hamam di masa salaf, hamam itu semacam pemandian air hangat. Pemandian air hangat. Orang sudah mandi. Itu juga airnya bohong. Jelas. Ini ada di masa salaf. Hamamah dan terang dipatok mau sebentar mau lama biayanya sekian. Ini adalah Uf'am. Nah, Uf'am ya ada di masa salaf. Nah, Uf'am ya ada di masa salaf itu bisa jadi mukhasis. Tapi kecuali kalah ucapan hamama masalah kamar mandi umum ini dari kaidah baitul haram. Dan contoh yang contoh yang pertama kias yang dekat dan kias yang jauh itu masalah yang disebut dalam usul fikih dalam usul fikih disebut hukmi as-sunnah ta bot min ya nun hukmi as-sunnah alif lam ha nun alif ain disebut kasus namanya hukmi as-sunnah. Tatmin as-sunnah itu artinya sunnah itu artinya pembuat, tatmin itu artinya jaminan tanggungan ditanggung oleh pembuat. Contoh as-sunnah adalah penjahit. Kita punya kain, dipatahkan pada penjahit. Apapun alasannya, jika kain itu rusak, tanggung penjahit. Penalasannya, jika kain itu rusak, tanggung penjahit. Kalau kita mau mengkiaskan masalah penjahit, maka yang lebih dekat kita kiaskan penjahit ini kepada orang yang disebut ajir khas. Ajir khas itu pekerja yang khusus kerja sama kita. Yang seharian kerja sama kita, namanya pekerja penjaga toko, nah, ini namanya pekerja ajir khas. Ajir khas itu jika merusak barang bukan karena kecerobohan, dia telah bekerja sesuai dengan kode etik kerja sesuai dengan prosedur, kok rusak, maka dia tidak memiliki keharusan untuk mengganti biasa dipukul rata, apapun alasannya, bisa dia terganti. Bisa. Itu harusnya menurut kias yang dekat. Namun dalam hal ini dipakai kias yang jauh, tidak lupa kias yang ke apa. Namun pakailah kias yang jauh. Apapun alasannya, kalau rusak harus ganti. Dari sini ditinggalkanlah kias yang dekat dan diambillah kias yang jauh. Nah, kenapa kok ngambil kias yang jauh tidak ngambil kias yang dekat? Jawabannya karena ini sunnatul Utsman radhiyallahu anhu. Ketetapan adanya fatwa as-sunnah itu dengan Utsman. Karena Utsman melihat sepuluh itu orang seenaknya mempermainkan harta. Wah, para pembuat-pembuat itu ini datang konsumen bawa barangnya, tolong buatkan ini. Saya mana dia katakan, wah ini rusak, ini dengan mudahnya karena semakin berkurangnya takwa. Klaim ini satu ini. Tak usah, tak ganti. Ini kepotongan apa? Usah, tak ganti. Akhirnya, apapun alasannya, sonik. Mustasna dan mukhidah. terkecualikan dari kaidah. Dan terkecualikan dari kaidah ini harus berdasarkan dalil. Berdasarkan alasan yang disebut dengan wajibul istisna. Maka yang ketiga sebenarnya adalah wajibul istisna itu sendiri. Istisna bukan dalil. Yang jadi pokok dalil malah wajibul istisna. Sisa air minum burung buah tidak, ini yang depan itu tidak bisa, tidak akan kuat. Cuma apa yang lainnya itu haji. Namun Hanafi yang mengatakan suruh burung buah berpaku panjang tidak ada. Kias dekat ditinggalkan. Diambil kias yang jauh, dikiaskan dengan binatang yang halal dimakan. Binatang yang halal dimakan, seumurnya halal, seumurnya itu suci. Sebelum kambing sisa, masih tersisa, suci. Kenapa? Ini kan sudah buah-buah sih. Menyerang manusia berbuah seperti singa. Jangan kalau dibiaskan dengan kambing, dia dekat dibiaskan dengan singa, dengan macan. Seperti nah, ini ada pertimbangan. Sebenarnya apa? Nah, ini masalah ilah. Nah, apa yang menyebabkan sokong binatang buas itu najis, ya. Karena air di sini, katanya, air di sini bersentuhan langsung dengan lidah dan air liur. Sebab lidah dan air liur bukan najis. Sedangkan binuk burung berpaku panjang itu air tidak bersentuhan dengan lidahnya, dia cuma nyumput lah kata orang Jawa, cuma nyumput tadi. Jadi air yang diminum misalnya diminum pakai ember, air di ember itu, jadi mak dia tarik, maka lidah dan air itu tidak bersentuhan. Yang bersentuhan itu paruhnya, yang paruhnya ini tidak masalah. Paruhnya ini tulang. Paruhnya ini sudah bentuknya tulang. Tidak masalah, dia minumnya gitu. Nah iya, tidak ada ketentuan. Maka tidak tepat kalau dibiaskan dengan singa, dengan macan yang minumnya langsung. Nah, ditinggalkan lah bias yang dekat, diambil bias yang jauh. Kenapa? Karena ada pertimbangan. Nah, meski anatun. Yang enggak longgar, yang longgar itu jadi sempit. Tauduhu dalika, penjelasan hal tersebut adalah seorang suami tatkala berkata kepada istrinya, engkau saya cerai, engkau saya cerai, engkau saya cerai. Si suami ini pun keinginan dengan cerai ini adalah untuk tergesa-gesa. Amran tergesa-gesa untuk mendapatkan satu perkara yang Allah berikan untuknya kelonggaran. Di anak anak engkau seandainya bertanya kepada lelaki tersebut, kenapa engkau lakukan hal itu? Cerai tiga sekaligus. Bisa dia mengatakan, min ajli, dikarenakan aku supaya aku tidak merujuknya, supaya aku tidak bisa merujuknya. Bahwa maka suami tersebut mengatakan anti talikun, anti talikun, maka anti talikun kalimat kedua dan kalimat ketiga itu bukanlah taukid namun taksir. Dalam nahwu kan ada taukid lafzi. Maka kalau seorang suami itu mengatakan anti talikun, anti talikun, talikun yang kedua itu cuma taukid lafzi, ya maka jelas jatuhnya satu. Ini masalah suami mengatakan engkau saya cerai, engkau saya cerai, engkau saya cerai, ini kalimat engkau saya cerai, cerai, engkau saya cerai yang kedua dan ketiga itu taksir. Taksir itu memiliki makna tersendiri yang berbeda dengan makna sebelumnya. Maka anti talikun yang kedua itu cerai yang lain, maksudnya ya. Anti talikun yang ketiga itu adalah cerai yang lain, bukan cerai yang pertama, bukan cerai yang kedua. Itu taksir, memberi makna baru, yaitu dia ingin untuk tidak merujuk istrinya. Fa idza talaqa thalathatan tatliqat, maka jika seorang itu mencerai istrinya tiga talak sekaligus supaya dia tidak bisa merujuk istrinya, maka perbuatannya ini menentang Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan perceraian itu sebagai berikut: cerai satu kemudian merujuk, talaqatan cerai dua kemudian merujuk, kemudian cerai tiga, ataupun tiga sekaligus. Maka ini hadallaha, ini adalah penentangan pada Allah, maka hukumnya haram. Oleh karena itu terdapat dalam sebuah hadis yang bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri marah dan mengatakan, ayul abu fi kitabillah, apakah hukum Allah itu dijadikan bahan mainan? Sedangkan aku masih di tengah-tengah kalian. Dijadikan oleh Hasan Da'i Marfu'an sahih oleh Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Demikian Nabi katakan Rasul tentang seorang suami yang mencerai istrinya salatan tiga sekaligus di kalimatin wahidatan dengan satu kalimat. Maka Umar Radhiyallahu Anhu mengatakan bahwa mereka ingin tergesa-gesa, karena Nabi Hajibuhu, maka kami menghukum mereka dengan kami larang mereka untuk rujuk mengambil hak yang sebenarnya adalah hak mereka. Karena mereka tergesa-gesa, inginnya tiga ini langsung sekaligus jatuh tiga. Jika ada yang bertanya, apakah ulama fil asl hadir juga menekara boleh memperlakukan apa yang diperlakukan oleh Umar Abdul Anhu, apakah ini khusus untuk para penguasa jika mereka melihat tersahulan di fakir umur rakyatnya itu bermudah-mudah dalam sebagian perkara? Maka jawabannya, jika manusia tidaklah berhenti tanpa fatwa semacam ini, maka tidak mengapa. Tidak lagi bisa kita katakan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu itu memiliki sunnah yang diikuti. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan yang pokok malah ini, yang pokok jawabannya simpel, pokok dan tidak memberi peluang siapapun untuk berpikiran yang aneh-aneh. Kecuali ini, inna Umar Radhiyallahu Anhu lahu sunnatun muttaba'atun. Dia punya sunnah yang wajib diikuti, yaitu zaman Umar, maka kita katakan ini adalah sunnah Umar, sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan ini yang dilakukan oleh Umar di sini adalah nimbar di ta'zir. Ya, ta'zir. Maka ta'zir itu kewenangan penguasa. Kewenangan penguasa. Jika penguasa memilih untuk mentakzir, karena orang muda-muda dalam seorang talak ingin talak tiga langsung jatuh sekaligus, ya boleh. Maka ketentuan Umar ini bisa kita berlakukan sekarang. Kalau kita lihat orang muda-muda dalam masalah cerai ingin cepat-cepat talak tiga langsung talak tiga, maka kita jawab, kita putuskan dengan sunnah, dengan keputusan Umar. Kemudian masalah, nampaknya yang dijadikan poin masalah di sini itu adalah hasil tanya jawab. Kalau tadi sudah demi masih pengajian, tapi tanya jawab. Nah, tanya jawab ini dimasukkan ke sini dengan sebutan masalah. Ya, kaifat utama al-ahkam syariah, kenapa hukum-hukum syariah disebut taklifiyah, yang artinya pembebanan. Wamin hafadzan, di antaranya ada sesuatu yang tidak dibebankan, semacam salat sunnah atau ibadah sunnah, demikian juga hukum mubah. Jawabannya, hukum-hukum syariat itu taklifi dengan pengertian bahwa seorang hamba diperintahkan dengannya atau dilarang darinya. Sampai-sampai perkara yang hukumnya mustahab, wa mukallafun bihi, seorang mukallaf itu terbebani dengannya. Itu dia terbebani untuk berkeyakinan bahasanya itu perkara mustahab tersebut disyariatkan ala wajib istihbab dengan status mustahab. Jadi namanya makruh, seorang hamba itu terbebani untuk berkeyakinan bahasanya itu satu hal yang terlarang dengan status makruh. Dan bukanlah makna pembebanan adalah seorang itu dibebani dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Karena Allah berfirman, Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka mantuk dari ayat ini, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Mafhumnya, Allah membebani seseorang dalam batas kemampuannya. Fa'at bata, maka Allah tetapkan yaitu dengan mafhum khulafa at-taklif fil wus'ain, adana pembebanan namun dalam batas kemampuan. Wa nafa, dan Allah meniadakan bil mantuk, peniadaannya dengan mantuk, penetapannya dengan mafhum, peniadaannya dengan mantuk. Wa nafa, dan Allah tiadakan dengan mantuk at-taklif, pembebanan fil wus'i, di luar kemampuan.